yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berserta salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab fikih al-mulakhas al-fiqhi dalam kitab ahkam al-janaiz. Kita telah masuk ke dalam pembahasan yaitu tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan orang yang sakit dan orang yang sekarat. ويسن للمريض أن يوصى بشيء من ماله في أعمال الخير. Dianjurkan bagi orang sakit untuk memberikan wasiat dari hartanya di dalam hal-hal yang baik. Wajib an yusi bimalihi wa ma alaihi min ad-duyun wa ma indahu min al-wada'i wal amanat. Dan wajib baginya untuk menitipkan pesan atau wasiat dengan hartanya, wasiat hutang yang ditanggungnya, amanah dan titipan yang dia pegang. Artinya orang yang sakit dianjurkan, yang pertama dianjurkan untuk meninggalkan wasiat terhadap hartanya. Jadi misalkan sekian 30% atau 20% dari kekayaan saya, tolong berikan ke masjid atau ke panti asuhan atau ke yayasan atau ke siapanya. Itu namanya wasiat dalam hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik, yakni abwab al-khairiyah. Yang kedua, wajib menitipkan wasiat tentang harta dia, hutang-hutang yang dia tanggung. Misalkan dia punya hutang kepada orang lain, maka dia tuliskan hutang yang masih menjadi bebannya sekian, sehingga anak-anaknya nanti paham dan tahu berapa yang harus dia tunaikan. Termasuk juga misalkan kalau seandainya dia punya piutang, piutang untuk sepulan, kemudian dia juga tuliskan wasiat yang berhubungan dengan titipan. Mungkin ada orang yang menitipkan kepadanya, maka hendaklah dia tinggalkan wasiat itu dan amanah-amanah yang dititipkan. Wa hadha matlubun hatta minal insani sahih. Hal ini dituntut sampai dari orang yang masih sehat. Kita yang masih sehat ini dituntut membuat wasiat seperti itu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu." Merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dia miliki sesuatu untuk membuat wasiat, dia bermalam dua malam kecuali wasiatnya hendaknya ada di dekat kepalanya. Muttafaqun alaih. Yani intinya seseorang dia tidak tahu kapan ajal menimpanya, mendatanginya. Kalau seandainya dia punya kewajiban-kewajiban, tidaklah dia tuliskan, sehingga ketika dia meninggal dunia, taulah semua kewajiban-kewajiban yang akan ditunaikannya. Wa dzikru lailataini ta'kidun la tahdid. Menyebutkan di sini dalam hadis ini adalah dua malam. Ini adalah dalam rangka penegasan, bukan dalam rangka membatasi waktu, tapi penegasan. Apalagi kalau seandainya lebih dari itu. Fala yambagi an yamdhiya alaihi zamanun wa in kana qalila illa wa wasiyatuhu maktubatun indah. Maka tidaklah pantas berlalu zaman, masa, tempo, walaupun dia sedikit waktunya, kecuali wasiatnya itu, pesan-pesannya itu telah ditulis di sampingnya. Kenapa di sampingnya? Karena itu akan mudah untuk didapatkan. Atau dia buat juga misalkan di dalam buku diarinya atau catatan, yang intinya adalah diletakkan dengan kepalanya agar mudah untuk diketahui. Li'annu la yadri mata yudrikuhul maut. Karena dia tidak tahu, ya, kita juga tidak tahu kapan maut itu datang. Kemudian bagi orang yang sakit, wa yuhassinul maridu dhannahu billah. Orang yang sakit hendaklah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah azza wa jal yaqul ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku berada di prasangka hamba-Ku terhadapku. Wa ta'akkadu dhalika 'inda ihsasi bi liqa'illah. Hal ini juga dipertegas ketika dia sudah merasa bahwasanya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah prasangka baiknya lebih diutamakan atau lebih didahulukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu berprasangka baik kepada Allah apapun yang terjadi pada dirinya. Wa yusannu liman yahduruh. Disunatkan bagi orang yang hadir mendatangi orang yang sakit tadi. Tatmi'uhu fi rahmatillah. Untuk memotivasinya lebih kuat untuk mendapatkan rahmat Allah. Wa yughallibu fi hadhihi al-hala janib ar-raja 'ala janib al-khauf. Maka lebih didominankan pada kondisi ini sisi harap kepada Allah ketimbang dari sisi takut kepada Allah. Jadi untuk menjadikan dia berprasangka baik kepada Allah, kita motivasi dia bahwasanya Allah Maha penyayang, Allah Maha pengasih, Anda telah berbuat banyak, Allah akan menyayang Anda dan seterusnya. Ya, jangan disebut di situ, bertobatlah lai, kok kemati. Ya, awak banyak dosa. Itu azab Allah tak barik. Allah itu mempertakut teman, enggak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka terjadilah pada dirinya keputusasaan. Ya, putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau roja, rasa harapnya itu lebih didominankan pada saat itu, maka dia akan lebih mudah, lebih senang. Ya, maka dia selalu akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya. Wa amma fi halati sihah, adapun dalam keadaan sehat wal afiat, fayakunu khawfu wa raja'uhu mutasawiyaini, rasa harap dan rasa takutnya adalah sama, seiring dan sejalan, sama. Lianna man ghalaba 'alal khawfu awqa'ahu fi naw'in min al-ya's, karena siapa yang rasa takutnya lebih dominan, maka boleh jadi akan membawanya kepada rasa putus asa. Wa man ghalaba 'alaihi ar-raja', siapa yang rasa harapnya lebih dominan, awqa'ahu fi naw'in min al-amni min makrillah, maka itu akan bisa menjurumuskannya kepada sikap merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka menyebabkan dia akan terlena di dalam kelalaian, terlena di dalam maksiat ketika dia rasa harapnya lebih tinggi. Ya. Tapi kalau dalam kondisi kita sedang ketemu dengan orang yang sedang bergelimang dengan maksiat, maka dalam hal itu sisi al-khauf lebih dikuatkan ketimbang dari roja, supaya dia takut, supaya dia berhenti dari maksiatnya. Ya, ketika dia bergelimang dalam maksiatnya, segera kita berikan rasa takut kepadanya, ya, sehingga dia tidak bergelimang berkelanjutan dalam maksiatnya. Faidah tudir al-marid, apabila orang sakit sedang sekarat, fa'innahu yusannu liman hadrahu ayyulaqinahu, maka disunatkan bagi orang yang hadir untuk mentalqinkannya. Apa yang ditalqinkan? La ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Ya qawli sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan mayatmu la ilaha illallah. Maksud dari mayat mauta di sini adalah bukan orang yang sudah jadi mayat, tapi yang akan menjadi mayat. Ya, karena kalau sudah menjadi mayat tidak berfungsi lagi. Karena manusia apabila dia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Walidzalika li ajli an yamuta ala kalimatil ikhlas wa takunu khitama kalamihi. Kenapa ini dianjurkan, ditalkinkan? Agar dia wafat di atas kalimat ikhlas. Agar kalimat ikhlas itu, la ilaha illallah tersebut, adalah akhir dari perkataannya yang keluar dari mulutnya. Fa'an mu'adhin marfu'an, dari Mu'adh Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Wa yakunu talqinuhu iyyahu birifqin wa la yakthuru alayh, hendaklah mentalkinnya itu dengan lemah lembut, tidak bersinyinyir dengannya, ya, tapi dengan lemah lembut. La'alla yajjarahu wa huwa fi hadhihi al-hala, agar dia tidak, kondisi itu tidak menyempitkannya, menyempitkan hatinya, dan dia dalam keadaan itu, ya, dengan lembut kita sampaikan kepadanya, la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Gitu. Ada orang mengatakan jangan kita talqinkan la ilaha illallah. Kenapa? Nanti ketika kita ucapkan la ilaha, wafat dia. Sehingga dia mengucapkan tidak ada Tuhan, lalu dia mati. Nah, supaya amannya ucapkan aja Allah, Allah, Allah. Ya, ini adalah menyelisih syariat. Ya, Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka talqinkanlah la ilaha illallah. Kalau kita lihat juga zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya adalah zikir yang memiliki kalimat sempurna, yang memiliki makna. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir. Enggak ada zikir yang ucapkan Allah, Allah, Allah. Sampai ada mengatakan fadhkurullah, sebutlah Allah. Ah, berarti ini nyuruh kita ini adalah sebutnya Allah, Allah, Allah. Allah mengatakan fadhkurullah, Rasulullah mempraktikkan bagaimana zikir kepada Allah. Ya, zikir kepada Allah itu adalah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Allahu Akbar, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita lihat kalimat yang sempurna, kalau dalam bahasa Arabnya namanya jumlah mufidah, ya, memiliki makna. Tidak hanya kata atau nama Allah atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, enggak, tapi kalimat yang sempurna. Nah, di dalam untuk orang yang sedang sekarat, yang disuruh kita adalah kalimat kalimat ikhlas. Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Yusannu ay wajjah ila al-qiblah. Dianjurkan untuk mengarahkan ke kiblat. Ini terjadi perbedaan pandang ulama. Ada sebagian ulama memandang tidak perlu diarahkan ke kiblat. Karena dalil dalam hal ini tidak ada yang konkret. Ya. Maka kalau kita lihat dalam kitab Janaiz karya Syekh Albani rahimahullah taala, malam beliau memandang tidak disunatkan hal itu. Walhasil ini adalah bagian dari perkara khilafiyah. Baik. ويقرأ عند سورة عنده سورة الياسين. Dibacakan di sampingnya surat Yasin. Ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum, rawahu Abu Daud, Ibn Majah, wa Sahih Ibn Hibban. Dalam hal ini terjadi juga perbedaan pandang ulama akan kesahihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar ini iqra'u mautakum Yasin, sahihnya itu adalah mauquf ala Abi Sa'id Al-Khudri. Adapun yang lain hadisnya munqati', yaitu hadisnya terputus. Walhasil makna dari mautakum di sini adalah man hadratul wafah, yaitu orang yang sedang sekarat. Ya. Amma man mata, adapun orang yang sudah meninggal dunia, fa innahu la yuqra'u alaihi, akan tetapi itu tidak dibacakan kepadanya, sudah meninggal dunia. Fal qira'atu 'alal mayyit ba'da mautihi bid'atun, membaca surat Yasin kepada mayat setelah dia meninggal dunia adalah perbuatan bid'ah. Bi khilafil qira'atil alladhi 'ala alladhi yuhtadar fa innaha sunnah. Ya, berbeda dengan bacaan ketika orang yang sedang sekarat. Maka Syekh memandang di sini adalah disunatkan. Sebagian ulama memandang bahwasanya itu adalah untuk memudahkan keluarnya ruh. Ya, karena dengan bacaan Al-Qur'an akan ada ketenangan ketika dia keluar. Itu di antara ya pendapat ulama. Fal qira'atu 'indal janazah aw 'alal qabri aw li ruhil maut aw li hur li ruhil mayt كل هذا من البدع التي لا ما أنزل الله بها من سلطان والواجب على المسلم العمل بالسنة وترك البدع. Bacaan Al-Quran atau surah Yasin di samping jenazah yang sudah menjadi jenazah. Kalau yang tadi masih di samping manusia yang sedang sekarat, masih ada nyawanya. Ini yang di samping jenazah, ya, badan yang dingin sudah terbujur. Aw 'alal qabr, atau di kuburan. Aw li ruhil mayit, untuk ruh si mayat. Yani membaca Al-Fatihah atau membaca surah Yasin untuk ruh fulan, ya, yang sudah meninggal dunia. Kullu hadza minal bid'ah, semua ini adalah bagian dari perbuatan bid'ah. Allati ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak menurunkan dalil sama sekali. Ya, wal wajibu 'alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim adalah al-'amalu bis sunnati wa tarkul bid'ah, yaitu mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Jadi kalau kita lihat, antara pertama adalah membaca mentalqinkan la ilaha illallah, maka itu adalah ketika sekarat. Tujuannya adalah supaya akhir kata dari si mayat ini adalah la ilaha illallah, yang itu adalah tanda husnul khatimah, karena dia akan mudah-mudahan bisa membawanya ke dalam surga. Yang kedua, bacaan surat Yasin di waktu ihtidar, di waktu sedang sekarat. Terjadi perbedaan pandangan ulama. Ada yang membolehkannya dalam tujuan adalah untuk memberikan ketenangan kepada si mayat atau yang kepada si sekarat, ya, orang yang sedang sekarat, sehingga keluar ruhnya dengan tenang. Itu di antara pendapat, dan mengambil dalil dari hadis iqra'u mautakum itu iqra'u yasin ala mautakum, makna mautakum adalah man hadratul wafah, orang yang akan dihadiri oleh wafat. Baik. Thanian, pembahasan yang kedua adalah ahkamul wafah, hukum-hukum yang berkenaan dengan wafat. Artinya setelah ruh berpisah dengan jasad. Kalau yang tadi yaitu ihtidar, saat sakit dan menjelang wafat. وَيُسْتَحَبُّ إِذَا مَاتَ الْمَيْتُ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ, dianjurkan jika si mayat meninggal dunia untuk menutupkan matanya, ya, untuk menutupkan matanya. لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَغْمَضَ Aba Salamata radhiyallahu anhu lamma mat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan mata Aba Salamah ketika dia meninggal dunia. Waqal, lalu Nabi mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ahul basaru. Ruh, sesungguhnya ruh apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan. Ya, keluarnya ruh itu dari ubun-ubunnya diikuti oleh pandangannya. Fala taqulu illa khaira. Janganlah kalian mengatakan kecuali hal yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Apa yang kalian katakan. Rawahu Muslim. Nah, ketika ruh keluar diikutilah pandangan, makanya kita melihat terkadang ya melihat matanya melalak ya ke atas. Maka setelah selesai segera ditutupkan matanya. Itu sunatnya. Kemudian dalam keadaan itu adalah awal wafat ya. Dan itu dikatakan awal musibah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru 'inda sadamatil ula. Sabar itu terletak pada awal kejadian. Nah, maka ketika wafat kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Karena malaikat ya mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Dalam hadis keluarkan oleh Abu Dawud dari Bara' bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana proses dicabutnya ruh atau perjalanan ruh mukmin, perjalanan ruh orang kafir. Sebelum malaikat maut datang kepada orang yang akan dicabut, maka para malaikat turun. Mereka duduk di sejauh pandang mata memandang. Itu adalah tautiah, itu adalah muqaddimah kedatangan malaikat maut. Ya, para malaikat datang dulu. Ya, mereka adalah baik-baik kelihatannya semuanya. Kemudian datanglah malaikat maut dengan kondisi yang sangat indah, dengan membawa kain dari surga, ya, kemudian kapas. Nah, lalu datanglah malaikat maut mencabut ruh. Ya, lalu roh itu dicabut, kemudian diletakkan di atas kain dari surga tadi, kemudian diangkat ke atas. Ya, sementara kalau seandainya orang kafir meninggal dunia, maka datang para malaikat yang wajahnya menyeramkan. Kemudian datanglah malaikat maut yang menarik ya nyawa itu, arwah itu dari orang kafir ini dengan keras. Ya, silakan dibaca lebih luasnya ya perjalanan ruh mukmin dan ruh kafir. Baik, kita lanjutkan. Yusannu sitrul mayyit ba'da wafati bi thawbin. Dianjurkan untuk menutupi mayat setelah dia wafat dengan kain. Lima rawat Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu radhiyallahu ta'ala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bi bardin hibaratin muttafaqun alaih. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia meninggal dunia maka ditutupkan dengan kain. ya, ditutup dengan kain. Di antara kita kadang-kadang ada yang punya masuk adat itu kain, kain dari bakunya, kain dari anak pisang, itu terserah, tidak apa-apa itu, biar ya, keikutsertaannya karena dia menutup kain sudah. Wa yanbaghi al-isra'u fi tajhiz, maka sepantasnya untuk bergegas atau menyegerakan pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu. Idza tuhaqqiqa mautuhu, kalau seandainya kematiannya sudah dipastikan, maksudnya dia sudah meninggal dunia, maka disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahrani ahlihi, rawahu Abu Dawud. Tidaklah pantas mayat seorang muslim ditahan di hadapan keluarganya. Ya. Nah, jadi disegerakan aja. Kalau di Arab Saudi itu dilaksanakan sholatnya 5 waktu. Kalau seandainya wafatnya malam, maka sholat subuh sudah bisa dilaksanakan penyelenggaraannya. Ya, kalau seandainya wafatnya adalah setelah subuh, ya, maka diselenggarakan sholatnya di zuhur dan begitu seterusnya. Ya. Walanna fi dhalika hifdzan lil mayyit fi taghayyur. Karena untuk menyegerakan penyelenggaraan itu adalah untuk menjaga si mayat supaya jangan berubah. Karena cepat berubahnya. Ya. Terkadang kita memandikan mayat itu kalau agak lama itu kulitnya mengupas. Ya, apalagi lebih lama lagi. Dia cepat prosesnya ya. Qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, karamatul mayyit ta'jiluhu. Imam Ahmad mengatakan memuliakan si mayat itu adalah menyegerakan pelaksanaannya. Jangan memperlambat-lambat. Ya. Apalagi kalau seandainya syarat, ada yang syarat yang lupa. Wala ba'sa ayyuntadhara bihi man yahduruhu min waliyhi aw ghairihi in kana qariban wa lam yakhsha 'ala al-mayyit fi min at-taghayyur. Tidak apa-apa untuk menunggu ya orang yang hadir dari keluarganya, dari walinya dan keluarganya atau yang lain apabila dia dekat dan tidak dikhawatirkan terjadinya perubahan pada si mayat. Ya, kalau seandainya menunggu anaknya keluar dari luar negeri, nah susah. Dari Jakarta, apa yang mau dilihat? Ya, kalau musuhkan datang juga enggak hidup. Kalau mau mengerjakan sholat, sholat setelah dia dimasukkan, ditanam di kuburan, masih bisa kita untuk menyolatkannya. Ya, tidak lain adalah lebih baik kita izinkan untuk penyelenggaraan segera orang tua kita sesuai dengan sunnah, ya, itu lebih baik. Baik, kita adzan dulu kemudian kita lanjutkan. Nah, fadhil.

Kita lanjutkan. Wa yubahu al-i'lamu bi mautil muslim limubadarati litahyiatihi wa huduri janazatihi wa salati alaihi wa du'ailah. Dibolehkan untuk memberitahukan, mengiklankan atau mengumumkan kematian seorang muslim untuk bergegas penyelenggaraannya. Jadi sudah diumumkan, maka bisa segera untuk penyelenggaraannya. Dan menghadiri jenazahnya serta menyolatkannya dan mendoakannya. Apalagi di sosial media sekarang ini misalkan, ya, dengan WA, grup-grup WA diumumkan, itu akan segera, cepat dan lebih mudah untuk mencarikan informasi. Wa amma al-i'lamu bi mauti al-mayyit ala sifatil jaz'i wa ta'dadi mufakhirihi fadhalika min fi'l jahiliyah wa minhu hafalatut ta'bin wa iqamatul ma'tam. Adapun mengumumkan atau mengiklankan akan wafatnya si mayat dalam bentuk jaza itu adalah bentuk menampakkan balasungkawa, ya, duka cita, dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ta'dad mafakharihi, kelebihan-kelebihannya, ya, maka itu adalah bagian dari perbuatan dari jahiliyah yang dibolehkan. Yang sebelumnya adalah untuk memberitahukan, tujuan untuk memberitahukan supaya segera penyelenggaraan jenazah, bukan ingin disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya. Termasuk juga adalah haflatut ta'bin, yakni acara-acara mengenang, ya, si mayat dan memuji-memujanya, menyanjungnya. Ya, dalam acara itu disebutkan kebaikan-kebaikan semuanya, gitu ya. Kemudian iqamatil ma'tam, penyelenggaraan makan-makan. Maka itu adalah dari perbuatan jahiliyah. Malah itu bagian dari niyah, yaitu perbuatan peratapan mayat. Ya. Wa istahabbu al-isra' fi tanfidhi wasiyatihi. Dianjurkan untuk menyegerakan mengeksekusi wasiatnya. Disegerakan untuk pelaksanaan wasiatnya. Lima fi min ta'jilil ajr. Untuk menyegera, di dalam hal itu terdapat unsur menyegerakan pahala kepada si mayat. Ya, jangan diurul-urul lagi. Kalau dia menyampaikan wasiatnya, segera diwasiat sampaikan. Ya, penyelenggaraannya. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa di antara cara bakti seorang anak kepada orang tuanya sudah meninggal dunia, tanfiru wa'dihi, menyampaikan atau melaksanakan janjinya. Ada orang tua kita mungkin berjanji dengan tetangga atau kawannya tapi belum terlaksana, maka laksanakan janjinya setelah dia wafat gitu. Apalagi termasuk wasiat, selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena dengan segera kita, misalkan dia pernah berwasiat untuk berwakaf, segera laksanakan supaya pahalanya cepat mengalir untuk beliau. Waqad qaddamaha Allahu ta'ala fi dzikri 'ala ad-dain ihtimaman bi sya'niha wa hassan 'ala ikhrajiha min ba'di wasiyatin yusi biha aw daini ya, di dalam Al-Quran, dalam surat waris dan ayat-ayat waris, surat An-Nisa ayat 11 dan 12, di situ didahulukan pelaksanaan wasiat daripada hutang. Ya, secara aplikasinya sebenarnya didahulukan hutang dulu baru wasiat, karena hutang merupakan wajib, wasiat adalah sunat. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu lebih dahulu daripada hutang? Karena sebagai ihtimamu bisya'niha, supaya memberikan perhatian terhadap wasiat itu. Ya, wa hadzan al-ikhrajah, dan dorongan untuk segera mengeluarkannya. Nah, tentu utangnya dulu nih. Setelah utangnya baru wasiatnya. Soalnya kalau wasiat dulu, taunya dia punya hutang. Wasiatnya lebih besar daripada hutang. Atau misal wasiatnya lebih banyak daripada hartanya. Enggak boleh kan? 2/3 cuma sepertiga yang boleh. Taunya hutangnya banyak. Maka dikeluarkan hutangnya dulu, berapa tinggal hartanya, maka wasiatnya sepertiga dari total yang tersisa. Ya. Sawan kanat lillahi ta'ala baitu wa wajib al-isra' bi qada'i duyunih, dan wajib untuk menyegerakan, wajib untuk menyegerakan pembayaran hutangnya. Kalau tadi wasiat dianjurkan untuk menyegerakan, kalau hutang wajib segera. Sawankan lillahi ta'ala, baik itu hutangnya kepada Allah, apa? Min zakatin wa hajjin wa nadari ta'atin au kafarah. Baik itu zakat, dia punya harta sudah wajib zakat, tapi taunya belum dikeluarkan, keluarkan zakatnya. Atau dia sudah wajib haji, taunya dia belum haji, segera dihajikan, haji badal. Ya. Atau dia punya nazar ketaatan, maka segera laksanakan. Atau dia punya kafarat yang harus dia tunaikan, tapi belum ditunaikan, maka ditunaikan. Itu hutang kepada Allah. Au kanat duyun lil adami, atau hutang itu untuk manusia. Karaddil amanat wal ghusub wal ariyah, seperti mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau, segera dikembalikan kepada pemiliknya. Atau ada barang yang dia rampas, karena selama dia hidup misalkan jagoan, ya, kacung kata orang, ya, preman, dia punya orang diambil semuanya. Kita tahu itu kembalikan lagi, itu ada hutang dia, harus dikembalikan barang-barang yang dia rampas. Atau ariyah, barang-barang yang dia pinjam, ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Sawa'an awsa bidzalika am lam yusi bih, baik dia wasiatkan atau belum dia wasiatkan. Ya, kita tahu ini barang bukan barang dia, sudah kita kembalikan miliknya, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Ruhnya mukmin bergantung dengan hutangnya sampai hutangnya dilunasi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan dihasankan. Ai mutalabatun bima alaihi minad daini mahbusatun. Ya, bahwasanya dia dituntut, ya, dituntut utang yang harus dia bayar. Maka ya, jiwanya tadi, ruhnya tadi tertahan. Fi hadzal hadis wa au fi hadza al-hath 'ala isra' fi qada'i ad-dain 'anil mayyit. Maka dalam hal ini dorongan untuk menyegerakan pelunasan hutang atas nama si mayat. Wa hadza fi man lahu madun yuqda minhu dainuhu. Ini bagi orang yang memiliki harta, maka ditunaikanlah hutang dari hartanya sendiri. Wa man la mala lahu wa mata aziman al qadha faqad warada fil ahadith ma yadullu ala anna Allah yaqdi anhu. Adapun orang yang tidak punya harta, dia meninggal dunia enggak punya ninggalin harta, tapi dahulunya wa mata, dia dalam meninggal dunia dalam keadaan punya tekad untuk membayar hutang itu, tapi hutangnya enggak bisa dia lunasi karena dia enggak punya harta, meninggal dunia dia. Maka terdapat hadis-hadis yang menunjukkan akan bahwa Allah akan melunasi hutangnya karena dia sudah punya tekad untuk membayar. Tapi bagi orang yang acuh tak acuh dengan hutangnya, ya, tidak pernah dia memberikan perhatian kepada hutang, hutang capek membayarnya lambek, ya, maka itu akan, kalau dia tidak bayar dan tidak dibayar oleh ahli warisnya, maka dituntutlah dari amal dia. Amalnya, amalnya itu akan diberikan kepada orang yang punya piutang. Kalau amal yang enggak ada, dosa orang tadi timpakan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis muflis, ya, orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa amalan kebajikan yang banyak, tapi di dunia dahulunya dia telah memukul ini, mengambil harta ini, maka dilaksanakanlah pengadilan yang maha adil, ya, dia hanya membayar dengan amalnya. Ketika amalnya sudah habis semua, maka dosa orang itu dibebankan kepadanya. Tapi tadi disebutkan oleh Syekh bahwasanya siapa yang punya tekad keinginan untuk membayar, ternyata karena dia tidak punya harta, sampai dia wafat dia tidak bisa membayarnya, maka Allah yang akan membayarkan untuknya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita bahas, dan insyaallah masih tersisa pembahasan nanti tentang bagaimana cara memandikan mayat, kemudian mengafaninya, kemudian menguburkannya, ya, dan seterusnya, menyolatkannya juga. Taib, kita masuk dalam tanya jawab. Ada suami istri di mana masing-masing memiliki pendapatan income. Dari income-nya istri, si istri membeli aset berupa sebuah rumah di mana sertifikat atas nama istri, dengan ketentuan si suami membuat surat pernyataan bahwa rumah yang istri yang istrinya beli ini, suami tidak memiliki hak apapun secara notaris. Bagaimana hukumnya jika si istri nanti meninggal? Apakah untuk rumah tersebut si suami tetap memiliki hak waris atau tidak, dikarenakan adanya surat pernyataan selepas hak atas rumah ini semasa istri masih hidup? Ya, seorang istri dia punya harta, maka suaminya tidak punya hak terhadap harta istri, karena istri tidak punya kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Maka sama sekali tidak ada hak suami terhadap di harta istri, kecuali kalau istri memberikannya dengan senang hati, ya, maka boleh, tinggal suami bisa menggoda istri supaya istri senang hati mengasihkan hartanya. Tapi enggak boleh paksa, ya, apalagi mencuri, gak boleh. Itu ada hak dia sepenuhnya, hatta suami ada hak, hak istri di situ, hak nafkahnya. Ya. Jadi kalau seandainya istri kaya, hatinya senang, suaminya baik, dia mengucurkan uang, ya alhamdulillah. Ya. Nah, kalau seandainya istri membeli rumah dengan hartanya sendiri, maka itu rumah adalah haknya istri. Tidak ada hak suami di dalamnya. Kecuali kalau istri meninggal dunia, suami punya hak seperempat jika seandainya dia punya anak, atau setengah jika tidak punya anak, walaupun ditulis di notaris. Ya, notaris tidak menghalangi hak Allah yang telah Allah tetapkan. Ya, jadi tidak ada. Tapi kalau misalkan harta gunung ini, enggak ada harta gunung ini ya, secara syar'i. Jadi yang dibuat oleh istri secara di notaris tidak memiliki hak, ya tidak memiliki income di situ, tidak memiliki hak, betul. Tapi ketika dia meninggal dunia, secara ketetapan dari Allah dia punya hak, yaitu setengah jika istri punya, tidak punya anak, seperempat jika istri punya anak. Wallahu a'lam. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kita menentukan saatnya untuk membacakan talqin untuk orang yang sedang sakit? Apakah ada tanda-tandanya? Ya, ada tanda-tandanya. Ya, kayaknya dia mengeluh dan kelihatan nafasnya. Di situ kita mulai nyadari dia, kemudian kita ingatkan bapak, ibu, saudara atau siapa, kita katakan jangan lupa ya kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bersifar. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ya, itu adalah bagian dari talqin. Ya. Jadi kalau misalkan sehat wal afiat tapi dibilang talqin kan nanti marah dia. Ya. Cuma sakit-sakit sedikit ya. Pertanyaan anak, Ustaz, apakah berangan-angan itu dibolehkan? Ya. Apakah kita boleh, Ustaz, banyak berangan-angan? Apakah benar Ustaz berangan-angan merupakan dalam harapan kepada Allah? Berangan-angan itu kalau enggak dia realisasikan, ya percuma. Ya. Berangan-angan yang lebih baik itu berangan-angan di akhirat. Berkeinginan, ya. Atau bercita-cita untuk menjadi, ini pertanyaan dari perempuan, jadi wanita yang solehah, yang taat, ya, masuk surga, itu yang baik. Berangan-angan dunia itu ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha, ad-dunya mal'una wa mal'una ma fiha. Kalau berangan-angan dunia, dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada dalamnya. Illa dzikrullah wa man walahu wal 'alim wal muta'allim. Empat yang tidak terlaknat dalam di dunia. Yang pertama zikir kepada Allah, zikir, orang yang berzikir kepada Allah, orang yang alim, orang yang menuntut ilmu. Maka itu tidak terlaknat. Selebihnya adalah terlaknat. Maka apa yang kita angan-angankan dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah pendapat mengatakan bahwa celana di bawah mata kaki itu mengikuti hadis tentang celana atau sarungnya Abu Bakar? Taib. Sarungnya Abu Bakar. Apakah di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Hah? Di atas mata kaki. Karena dia katakan bahwasanya dia tidak punya pinggang, molor ke bawah. Ya, celana kita gimana? Di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Kalau seandainya celana kita di atas mata kaki, sudah dijahit nih, disuruh sama orang jahit, tolong dijahit di atas mata kaki, taunya gak punya pinggang, molor ke bawah, ya mirip lah. Walaupun hati akan pasti berbeda, hati kita dengan Abu Bakar tidak akan sama, takwa kita dengan takwanya Abu Bakar tidak akan sama. Ya, namun kalau konsep dalam celananya tadi atau sarungnya kalau kita sengaja dijahitnya di bawah dari mata kaki. Ya, kalau di atas mata kaki, walaupun sedikit, di atas mata kaki terus molor ke bawah, ya mirip lah. Tadinya sarung di atas mata kaki, terus molor ke bawah ketika ya turun ke bawah gitulah. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, engkau melakukan bukan melakukan gara-gara sombong. Gitu. Nah, kemana pergi hati? Ya, maka tidak ada bisa kita mengatakan saya tidak sombong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-khuyala al-isbal min al-khuyala. Isbal itu sendiri adalah bagian dari kesombongan. Syalbani mengatakan berdebat untuk mempertahankan pendapat dalam masalah isbal ini itu adalah sombong namanya. Ya, nah jadi sudah taruh di atas apa? Oh, terlalu saklek betul. Cuma hanya 1 senti di bawah mata kaki. Ya kan sedikit aja, 1 senti di atas mata kaki. Ya, enggak saklek-saklek lah. Ya, 1 senti di atas mata kaki, Anda terlepas dari zahirnya hadis. Wallahu a'lam. Jadi mau sholat pun enggak perlu diangkat-angkat ke atas. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika dia kondisi setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu dalam keadaan sakit, ya, bocor ususnya, perutnya itu, datang pemuda kepada Umar bin Khattab, lalu dia memuji Umar bin Khattab dengan apa yang telah dilakukannya. Berangkat dia, orang tadi, dilihat oleh Umar kakinya isbal, kainnya isbal, panggil lagi oleh Umar. Apa katanya? Irfa' thawbak fa innahu atqa li rabbik wa atqa li thawbik. Angkat kainmu. Karena kalau mengangkatnya itu lebih bertakwa kepada Rabbmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Ya, kalau bawa selebaran kan ya tukang nyapu nanti. Nah, jadi yang sampai kalau Umar mengatakan itu adalah bagian dari takwa. Kalau orang mengatakan at-taqwa hahuna, iya betul takwa di sini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum illa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah akan melihat kepada hatimu dan perbuatanmu. Ya. Nah, perbuatan yang kita lakukan diangkat sedikit dari mata kaki itu adalah bagian dari takwa. Sesuai dengan dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apakah talilan kematian 3 hari dan seterusnya pernah diajar ke Rasulullah dan para sahabat dan mazhab 4? Enggak pernah. Ya. Tidak pernah ada diajar ke Rasulullah. Kalau ada diajar sudah ada riwayatnya. Ya, kalau ada mazhab yang 4 ini menyunjungkan itu sudah ada perkataannya di situ. Adapun perkataan madhabiyah atau ulama-ulama madhab boleh jadi ada yang berkata seperti itu, akan tapi kembali kepada a'imah, imam-imam itu. Ya, apakah wajib kita bermadhab? Kita bermadhab Rasulullah SAW, Al-Quran dan Sunnah, itu madhab kita. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala katakan fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kita sering mendengar mubaligh menyampaikan tentang hadis apabila meninggal anak Adam maka terpusat amalannya. Namun ada juga pernah mendengar salah satu wali menyampaikan bahwa salah seorang sahabat pernah bertanya, apakah jika ia bersedekah tapi ia niatnya untuk orang tuanya, apakah paling sampai? Rasulullah menjawab sampai. Ya, pertanyaannya, bagaimana derajat hadis nomor 1, nomor 2? Kalau yang dimaksud adalah hadis Ubadah bin Samit, itu hadis yang dalam Bukhari. Ubadah bin Samit, dia mengatakan, aku ya orang ibuku meninggal dunia dan aku tidak ada di hadapannya. Apakah bermanfaat jika aku bersedekah. Kata Nabi, ya. Ya, itu hadis dalam Bukhari. Kemudian hadis yang pertama, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalath, itu hadisnya dalam Sahih Muslim. Apakah benar hadis ini bisa menjadi dalil bagi orang yang zaman sekarang yang membacakan Al-Qur'an bersama-sama untuk mengundang orang untuk mendoakan beramai-ramai lalu dijamu dengan makanan dalam rangka untuk bersedekah, lalu si pihak yang mengadakan berniat pahalanya untuk yang orang yang telah meninggal dunia, apakah pahalanya sampai? Itu namanya maktam tadi. Itu namanya berpesta untuk kematian. Ya, berpesta untuk kematian. Maka berkumpul-kumpul Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umm di dalam berziarah katanya, akrahu at-tajammu' aw al-ijtima' fi ta'ziyah. Aku tidak menyukai berkumpul-kumpul dan bertakziah. Ini kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Ya. Nah, kalau seandainya konsepnya adalah bersedekah, sudah jangan dibawa ajak ke rumah, jangan makan-makan, kasihkan ke yang lain. Bersedekah ke anak yatim untuk orang tua kita pahalanya dapat, boleh, silakan. Tapi tidak di rumah duka kita melakukan hal itu. Karena berkumpul-kumpul dan itu maktam namanya. Ya, maka ini adalah bagian dari bentuk meratap, ya. Wallahu a'lam. Apakah anak laki-laki ikut serta memandikan mayat ibunya? Tidak. Perempuan-perempuan, laki-laki, laki-laki. Ya. Bagaimana kalau kita berada di lingkungan pelaku bid'ah lalu kita berwasiat agar jangan ditahlilkan, jangan ditaburkan, dan sebagaimana hal yang bermutu bid'ah? Ya, pertama, kita dalam berdakwah, jika seandainya kita berada di lingkungan itu, jangan itu saja yang kita dakwahi. Kita dakwah, kita ajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena jika kita menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, kita ajak masyarakat itu menghidupkan sunnah, maka perbuatan-perbuatan yang tidak ada dasar dari agama itu akan sirna, akan hilang. Saya selalu mengatakan bahwa hampir mirip dengan penyakit yang ada di masyarakat itu adalah penyakit yang ada pada tubuh, misalkan komplikasi. Ya. Nah, penyakit itu bermacam-macam. Kalau misalkan dalam tubuh ada yang sakitnya jantung, ada paru-paru, ada kudisan, ada bermacam-macam. Nah, kita lihat mana yang terpenting nih. Ada yang penyakitnya lebih bahaya, syirik, jatuh kepada syirik dan yang lain. Ya, bid'ah pun ada bertingkat-tingkat. Maka seorang da'i sama dengan dokter. Dia harus memilih, bijak memilih mana yang lebih al-ahamu fal-aham. Yang terpenting dulu dia lihatkan. Bukan berarti membiarkan di luar, tidak. Akan tapi tadarruj. Dia ya bertahap. Mana yang terpenting? Ini yang perlu diilaj, yang harus perlu diobati. Kemudian misalkan sakit kudis misalkan, ya, kalau orang dokter sakit jantung ini harus diperbaiki dulu. Jantung, paru-paru, ini yang penting. Ya. Yang lain-lain kudisnya atau apa, ini darahnya dibersihkan. Bercuci darahnya, istilahnya dibersihkan darahnya, nanti penyakitnya akan hilang, karena darah penyakit itu berawal dari darah yang kotor. Nah, saya melihat bahwasanya hal-hal ini, bagaimana cara membersihkan darahnya atau bagaimana mereka, kita ajak mereka untuk memuliakan dan menghormati dalil Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka sudah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya akan bisa hilang. Dia akan mengatakan, itu ada dalil enggak? Oh, enggak ada. Kalau gitu ya sudah, enggak usah kita lakukan. Tapi untuk menjadikan itu butuh proses. Sebagaimana kita sekarang ini, alhamdulillah, setiap saat misalkan, ada dalil enggak? Nah, berarti kita alhamdulillah darahnya sudah bersih nih, gitu kan. Ya, selalu kita mencek seperti itu. Nah, ini butuh proses. Kita juga ada awalnya juga butuh proses. Kita menjadi alhamdulillah dapat hidayah seperti ini juga butuh proses. Nah, maka perlu ada yang kita terangkan dengan cara baik, ya, sehingga dakwah kita ini bukan untuk satu atau dua hari, satu bulan atau dua bulan, tetapi untuk bagaimana kita mengajak masyarakat kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan kedua, benarkah tidak boleh menguburkan pada malam hari dan pada matahari pas berada di atas kepala? Yang tidak boleh itu ada tiga. Pada saat matahari terbit, pada saat matahari di atas kepala, pada saat matahari akan tenggelam. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang melarang kita untuk sholat dan menguburkan mayat pada waktu itu. Adapun pada malam hari, setelah matahari terbenam, sudah boleh. Ya, tapi sebelum terbenam matahari, pada saat matahari terbit, itu kita dilarang untuk sholat dan dilarang untuk menguburkan mayat. Dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah, di sini dalam masalah sholat, ulama mengatakan adalah sholat mutlak. Sholat yang memiliki sebab, ya, maka itu sebagian pendapat ulama membolehkan. Termasuk Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Di mana ruh dikeluarkan? Apa di mulut? Apa mata atau di ubun-ubun? Berapa hari si mayat membusuk? Taib, untuk dicabut ke ubun-ubun. Nasiah. Ya, di atas kepalanya ini. Adapun berapa mayat, berapa hari si mayat busuk, wallahu alam. Saya tidak tahu. Jika saudara kita membeli kendaraan dengan meminjam uang ke bank, bolehkah kita menggunakan kendaraan itu? Ya boleh. Yang berdosa kan saudaranya yang meminjam uang ke bank. Ya, kita makai boleh insyaallah taala, tidak apa-apa. Bagaimana hutang ketika kita dulu masih sekolah dasar? Kita ada minjam pena dan lainnya sebagai, namun kita lupa atau kita tidak ingat rasanya ada banyak pinjaman barang teman-teman seketika SD. Wallahu a'lam. Ya, kita tidak tahu lagi barang apa yang kita pinjam. Ya, yang enggak ada jangan diadakan. Ya, rasa-rasanya ada ya sudah. Ya, kita juga mau memberinya kepada siapa, jumlahnya berapa, ya, wallahu a'lam. Orang mempunyai piutang, apakah boleh berazam biarlah dibayar di akhirat terhadap orang yang meminjam karena tidak ada tanda-tanda mau dibayar, atau cukup kita ikhlaskan saja? Apa yang baiknya? Apa dalilnya? Wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika seandainya dia memiliki kesusahan, maka tunggulah, tangguhlah sampai dia memiliki kelapangan untuk bayar hutang. Kalau seandainya enggak ada tanda-tanda dia akan membayar, wa an tasaddaqu, bersedekah dengan itu. Sampai telepon dia, maaf, sudah saya sedekah kepada anda. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, itu lebih baik. Kita dapat pahala, ya, dan Allah akan ganti. Nah, ini yang lebih baik. Ya, bukan dibiarkan, biarlah nanti di akhirat aja saya bayar, saya terima bayarannya. Enggak, sudah sedekahkan. Itu lebih baik. Tapi tidak bisa hutang itu dijadikan sebagai zakat. Bolehkah berwasiat untuk meminta istri tidak menikah lagi setelah kita meninggal, sebelum anak sudah balig atau selesai sekolah? Enggak ada itu. Itu menyusahkan wasiatnya. Ya, Coba kalau seandainya sebaliknya, ya istri meninggal dunia, dia bilang, bang jangan menikah-nikah ya. Ah gimana? Ya, dibalikkan. Memang ada keutamaan seorang istri ketika dia suaminya meninggal dunia dan dia membesarkan anak yatim, anaknya sendiri, ada keutamaannya. Gitu. Tapi kan manusia itu kondisinya berbeda. Ada yang bisa bersabar, ada yang tidak. Ya, belum lagi kehidupan, dia butuh tanggungan, dia harus mencari, ya. Nah, ketika ada orang yang melamarnya, maka itu lebih baik, ya, daripada dia kesendirian dengan bermacam cobaan dan ya, apa namanya godaan, ya. Wallahu ta'ala alam, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.